ijo kupur emat kamiro katon kandul separo jawa untuk neko ya sungai Bengawan Solo Solo tidak dari kesleo ngompet ngompet banget tapi pengen duwe bojo apa mungkin sama yang orang ketuman jodoh lano pemukan ngaro ngarep pengaruh koto koto sing kenang ben iso mikir ra usah sumeleng ojo kuatir sing penting lurus melakumu bagus hatimu bagus sifatmu Baca romansa, pemain piano kita jenis robot. Ya. Baca dia dengan bahasa kesan. Edi robot, baca piano. Baca jemur suka dono. Untungmu, ono kawate, ono lombo. Pacar sih sayang ya. Boleh. Barang ke pacar terus kok kayak disambung ngaruh lagu.